Cuma selada orang adanya bojogala. Yang tak salah sorote ribatku jamin ngerti ono hati seliramu nanging anane bungso wates kanca padha rawani dengu kabeh tresno yo. Terima kasih. Yesus. Sebentar.